Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek Jalan Layang Tanah Abang Kampung Melayu, sehingga untuk sementara proyek dihentikan mulai Juni mendatang. Ahok ingin semuanya menjadi jelas terlebih dahulu, sebelum anggaran baru diturunkan, karena proyek tersebut warisan pemerintahan sebelumnya yang seharusnya sudah selesai akhir tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sofie Wulan Tangkudung. Bu Ellen, apa komentar Anda soal ini? Sebenarnya kalau memang harus ada perubahan desain atau ada hal-hal yang berubah dari desain awal sehingga ada perubahan juga biaya, harusnya kan disetujui dulu, baru dilakukan perubahan. Nah ini kayaknya sih, saya kan nggak tahu detailnya ya, berkas-berkasnya. Tapi kelihatannya itu sudah dijalankan, baru kemudian ada ditagihkan nilai yang tambahan. Nilai tambahan karena ada perubahan desain akibat adanya utilitas yang tidak sesuai dengan perencanaan katanya. Nah itu terlihat ada sesuatu hal yang ya mungkin betul harus diperiksa dulu apakah betul nilai tambahan yang sebegitu besar itu sesuai dengan nilai perubahan yang terjadi. Kan seharusnya kalau ada seperti itu, pemerintah DKI sebagai pemilik proyek tersebut harusnya dengan cepat melihat dan menghitung perubahan itu mengakibatkan kenaikan nilai berapa gitu. Jadi perundangan ini karena akibat dari Pemda DKI juga kurang cepat, saya rasa kurang cepat melakukan evaluasi penilaian ulang terhadap nilai proyek tersebut jika ada memang betul ada perubahan desain seperti yang disampaikan oleh kontraktornya. Gitu. Lalu untuk kelanjutan dari proyek ini, apa harapan Ibu kepada Pemprov? Ya, sebenarnya kan memang harusnya ini proyek sudah jalan, sudah berdiri, tinggal penyelesaian. Dan penyelesaian itu butuh anggaran multi-years ya. Jadi bukan tahu hanya satu tahun, tapi beberapa tahun anggaran yang harus selalu disetujui. Jadi harapannya tentu itu selesai. Karena kalau tidak, memang membuat kemacetan baru, membuat suatu proyek terlihat tidak selesai-selesai, kan tidak baik seperti itu. Memang harusnya itu dengan cepat diselesaikan. Kalaupun itu tertunda, kalaupun wakil gubernur mengatakan bahwa itu ditunda dulu, itu karena kesepakatan itu belum ada gitu. Siapa yang salah? Kesepakatan belum ada, ya pemerintah DKI juga gitu. Kenapa tidak dengan cepat ketika terjadi perubahan desain atau perubahan perbedaan utilitas seperti itu, langsung diperhitungkan gitu. Jangan sudah selesai, sudah dibangun, baru nanti dihitung balik. Nah itu perlu memang audit yang dilakukan dengan betul, baik oleh siapapun, BPK dan sebagainya gitu. Auditor yang memang auditor independen yang harus melihat itu gitu. Berarti jika dilihat penundaan memang harus tetap terjadi ya Bu? Iya, penundaan itu artinya pemerintah DKI nggak mau bayar begitu saja. Ya kan, tiba-tiba nilai, saya nggak tahu berapa nilai, tiba-tiba diminta berapa M gitu ya, tiba-tiba diminta berapa M. Kalau tidak dilakukan perhitungan yang disepakati kan sulit. Jadi kesepakatan perhitungan itu harus terjadi dulu. Jadi istilahnya penundaan itu harusnya tidak terlalu lama. Kan perhitungan itu sebenarnya perhitungan perundingan. Jadi kontraktor menghitung, kemudian audit dari Pemda DKI atau audit independen harusnya melihat dengan baik gimana cara perhitungannya. Kalau pekerjaan infrastruktur atau pekerjaan konstruksi sebenarnya sangat mudah. Itu perhitungannya kuantitatif, terlihat betul gitu. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya infrastruktur tersebut, apa saja yang digunakan, besi, beton, dan sebagainya, itu sangat mudah dihitung. Tidak ada yang mengawang-awang lah, semuanya sangat mudah dihitung. Kalau menurut saya sih, tidak sulit gitu menghitung tersebut. Kalau misalnya kontraktor sudah menghitung, tinggal diaudit aja. Dilihat, Pemda DKI juga harus punya seorang quantity surveyor yang bisa, yang berlatar belakang ilmu sipil, yang bisa menilai perhitungan itu benar atau tidak gitu. Kalau itu sudah sepakat kan tinggal diteruskan, tinggal dibayar kalau memang kurang. Jadi menurut saya penundaan itu tidak perlu terjadi kalau Pemda DKI juga bisa cepat untuk mengklarifikasi semuanya. Kalau memang tidak sepakat, itu yang repot gitu. Kontraktor bilang begini, kemudian si auditornya bilang begini. Nah itu yang memang kalau tidak sepakat repot. Tapi menurut saya itu berarti ada sesuatu kalau sampai tidak sepakat. Karena menurut saya perhitungan infrastruktur itu sangat mudah. Dimensinya jelas. Gitu. Demikian Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Sofie Wulan Tangkudung. Saya Wendy Lim.